Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, aqsamul ulumi bi'atibari hukmiha, al-awwalu fardul aini. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mudarrisi, beliau memasuki pembahasan mengenai pembagian ilmu dilihat dari pertimbangan hukum dalam mempelajarinya. Yang pertama, bagian yang pertama itu adalah fardul aini, yaitu yang fardu ain. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, al-qismul awwalu fardul aini minha. Bagian yang pertama dari pembagian ilmu dilihat dari hukum dalam mempelajarinya itu adalah fardu ain, ilmu yang fardu ain. Wa yuqalu lahu ad-daruriyyu. Dan ilmu yang seperti ini itu dikatakan juga ilmu yang daruri. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Aslu fardil aini, asal dari fardu ain itu adalah ma talaba syari'u fi'lahu min kulli fardin min afradil mukallafina bihi. Yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dituntut pengerjaannya oleh setiap individu dari mukallaf. Maka ketika kita membahas mengenai ilmu syar'i, terutama masalah hukum, maka sering digunakan istilah mukallaf, yang secara umum artinya yang dibebani syariat. Karena tidak setiap individu itu mukallaf, seperti mungkin bayi atau orang yang gila, itu tidak dibebani oleh syariat. Maka akan diulang-ulang istilah mukallaf seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan, wala yujazi'u qiyamu mukallafin bihi an akhara. Jika seseorang atau seorang mukallaf itu telah mengerjakannya, itu tidak menggugurkan kewajibannya dari orang yang lain, dari mukallaf yang lain. Ya, wala yujazi'u qiyamu mukallafin bihi an akhara. Artinya kalau ada seorang mukallaf yang telah mengerjakan, itu sama sekali tidak menggugurkan kewajiban yang dimiliki oleh mukallaf yang lain. Artinya setiap individu mukallaf itu wajib mengerjakan hal tersebut. Ya, kenapa perlu ada keterangan seperti ini? Karena nanti untuk membedakannya dengan yang fardu kifayah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, ini dapat dilihat di kitab Fardul Kifayati fi Syari'atil Islamiyati. Dapat dilihat di kitab tersebut Safhata 78 pada halaman 78. Kita kembali ke atas. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa yuqalu lahu ad-daruriyyu. Dan ilmu yang fardu ain ini juga dikatakan sebagai yang ad-daruri. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. At-ta'biru bid-daruriyyi wal-hajiyyi wat-tahsiniyyi min ta'biril qasimiyyi. Pengungkapan atau pengistilahan dengan daruri, kemudian haji, ya kemudian tahsini, itu merupakan pengistilahan atau pengungkapan yang digunakan oleh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wahiya alfadhun musta'malatun indal usuliyina. Dan lafat-lafat tersebut itu merupakan lafat-lafat yang digunakan oleh para ulama usul. Kama sayati insya'allahu fi kalamisyatibiyi. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya'allah dalam penjelasan Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Nah, apa maksudnya? Ai fi hadzal babi. Ya. Artinya dalam bab ini. Bab apa itu? Wa huwa babu anwa'il ulumi. Yaitu bab mengenai pembagian jenis-jenis ilmu. Wad daruriyu, dan yang dimaksud dengan daruri, nisbatan atau nisbatun ilat darurati. Itu dinisbahkan, disandarkan kepada ad-darurah. Sesuatu yang dibutuhkan. Wa asluha al-masyakkatu. Dan asalnya itu adalah al-masyakkoh. Sesuatu yang sulit. Ya, kesulitan. Wal hajatus syadidatu. Dan suatu keperluan yang mendesak. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur ini dapat dilihat di Mu'jamu Mustalahati Usulil Fiqhi. Ya, dapat dilihat di kitab Mu'jam Mustalahat Usulil Fiqh, buah karya Dr. Qutb Mustafa Sanu pada safhata khamsin wa sittina wa mi'ataini pada halaman 265 ila safhati sittin wa sittina wa mi'ataini sampai halaman 266. Kita kembali ke atas. Wal muraduhuna, dan yang dimaksud dengan ilmu daruri di sini itu adalah al-ulumul lati labudda minha fi qiyami masalihittini wad-dunya. Maka ilmu daruri itu adalah ilmu-ilmu yang ya tidak bisa tidak atau harus ada. Ya, harus ada dalam menegakkan maslahat-maslahat agama dan juga maslahat-maslahat duniawi. Maka dikatakan ilmu daruri ketika ilmu tersebut itu harus ada, ya, diperlukan untuk tegaknya maslahat agama dan duniawi. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala masuk ke pembahasan berikutnya, ta'rifuhu wa amthilatuhu, yaitu definisi dari fardhu ain dan contohnya. Qauluhu, ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa huwa darsul mukallafi ma tasihhu bihi aqidatuhu. Yaitu seorang mukallaf itu mempelajari perkara yang dapat membetulkan, memperbaiki akidahnya. Wa tujzi'u ma'ahu ibadatuhu, dan juga membetulkan ibadahnya. Kemudian wa tanfudhu 'uquduhu wa mu'amalatuhu, dan juga ya melangsungkan, ya melaksanakan sah atau tidaknya akadnya dan juga muamalahnya. Wa ma la ghina lahu anhu mimma yatanawaluhu wa yasta'miluhu, dan juga berbagai macam perkara yang seseorang itu tidak mungkin terlepas darinya. Ya, dari apa yang ia ambil dan juga ia gunakan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan maksud dari penggalan ini. Al-muradu bihadza, yang dimaksud dengan penggalan ini itu adalah ma yatawaqqafu alaihi Ma'rifatu ibadatihi yuridu fi'laha. Yaitu apa saja yang bergantung padanya pengetahuan ibadah yang diinginkan untuk diinginkan pengerjaannya. Ya, artinya pengetahuan mengenai ibadah yang ingin dikerjakan itu bergantung padanya. Maka itu adalah ilmu fardhu ain. Kita dalam melaksanakan ibadah itu bergantung pada suatu ilmu. Ya, yang tanpa ilmu tersebut kita tidak dapat melaksanakan ibadah, maka itu adalah ilmu yang fardhu ain. Au mu'amalatun yuridul qiyama biha. Atau mu'amalah yang ingin dikerjakan. Ya, apa saja yang bergantung padanya, ya, atau ilmu di mana atau ma'rifatu mu'amalatin atau au mu'amalatin saja. Au mu'amalatin yuridul qiyama biha. Atau pengetahuan mengenai mu'amalah yang ingin dia kerjakan. Maka ilmu di mana pengetahuan mengenai mu'amalah yang ingin dikerjakan itu bergantung padanya, ya, karena untuk pencaharian misalnya, ya, perlu untuk kehidupan seseorang, maka itu menjadi ilmu yang fardhu ain. Wa 'alaihi, oleh karena itu, hamala jama'atun min ahlil ilmi haditha. Maka oleh karena itu, ya, sekelompok atau banyak dari ahli ilmu itu membawakan hadith. Hadith yang sangat masyhur. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, ya, fardu atas setiap muslim. Ya, wa hadzal haditsu ma'nahu sahihun wa in kana fi sanadihi maqalun. Dan hadis ini itu secara makna sahih. Walaupun di dalam sanadnya itu ada perbincangan. Ya, jadi secara makna sahih namun secara sanadnya itu ada perbincangan. Nah, apa perbincangannya itu akan dibahas oleh beliau hafizahullah ta'ala dalam catatan kaki. Maka hadis talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin ini akhrajahu min ashabil kutubis sittati Ibni Majah. Maka ini diriwayatkan dari para penulis dari Al-Kutubus Sittah, ya, kitab hadis yang 6. Salah satunya adalah Ibnu Majah. Yaitu dalam sunan beliau Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Wahidin wa Thamanina pada halaman ke-81. Wa akhrajahu Abu Ya'la fi Musnadihi. Ya, ini juga di riwayatkan oleh Abu Ya'la fi Musnadihi pada musnad beliau. Ya, haditha sab'atin wa thalathina wa thamanimi'atin wa alfaini. Yaitu pada hadis nomor 2837. Ya, haditha sab'atin wa thalathina wa thamanimi'atin wa alfaini. Wa at-tabaraniyu fil awsati. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata Thalathin wa Thalathina, pada halaman ke-33. Wa ghairuhum kathiruna, dan juga selain para muhadith yang telah disebutkan, itu banyak yang meriwayatkan hadith ini. Kita mengetahui ini hadith yang sangat masyhur. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal haditsi. Ya, kan, tetapi sungguh para ahli ilmu itu berbeda pendapat mengenai hadis ini. Ya, secara umum mengenai hukumnya. Faminhum man sahahahu. Maka di antara para ahli ilmu itu ada yang mensahihkan hadis ini. Wa minhum man da'afahu. Dan di antara para ulama itu ada yang menganggap dhaif hadis ini. Faqad naqala binul Jauziyyi fil 'ilali. Ya, dan sungguh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menukilkan dalam kitab beliau Al-Ilal, Al-Ilal Al-Mutanahiyah, pada Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Sittin wa Sittina, pada halaman 66, Qaulal Imami Ahmad, ucapan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ahmad? La yathbutu indana fi hadzal babi syai'un. Ya, la yathbutu indana fi hadzal babi syai'un. Ya, tidak ada dasar yang kuat ya, di sisi kami sesuatu pun yang memperkuat hadis ini. Ya. Kemudian wal haditsu marwiyun an adadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan hadis ini itu diriwayatkan dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum. Walahu turuqun jama'aha as-Suyuti fi juz'in matbu'in. Dan hadis ini itu memiliki banyak jalan yang dikumpulkan oleh As-Suyuti dalam juz tersendiri yang tercetak. Warawahu Ibnul Jauziyyi fil 'Ilali, dan diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Al-'Ilal Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 57 pada halaman 57, min 14 tariqan. Ya, beliau meriwayatkannya dari 14 cabang jalan. Min hadithi Anasin radhiyallahu anhu. Dari hadith Anas radhiyallahu anhu. Thumma takallama alaiha. Kemudian beliau menjelaskan hal tersebut. Wala'alla ta'addudu riwayatihi. Wala'alla ta'addudu riwayatihi wa turuqihi yadullu ala anna lahu aslan. Ya, dan barangkali berbilangnya atau banyaknya riwayat-riwayatnya dan juga jalur dari periwayatan tersebut, jalannya, itu menunjukkan bahwa hadis ini itu memang memiliki asal. Ya, barangkali menunjukkan hal tersebut. Wa qad sahahahu ba'dul hafidhil muta'akhirin. Maaf. Wa qad sahahahu ba'dul huffadhil muta'akhirin. Dan sungguh, sebagian dari ahli hadith yang datang belakangan, muta'akhirin, itu mensahihkan hadith ini. Qala ibnu Iraqin fi tanzihi syari'ati. Ya, berkata Ibnu Iraq dalam kitab beliau Tanzihu Syari'ati Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama Safhata 58 wa mi'ataini pada halaman 258, beliau mengatakan Qala Al-Hafidhul Mizziyu Asy-Syafi'iyyu. Berkata Al-Hafidh Al-Mizzi Asy-Syafi'i walahu turuqun katsiratun an Anasin. Bahwa hadis ini itu memiliki jalan yang banyak dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yasilu majmu'uha ila martabatil hasani. Yang kumpulan dari jalan-jalan tersebut, jalan yang banyak tersebut, itu menyampaikan hadis ini sampai derajat hasan. Kemudian wafi talkhisil wahiyati lidzahabiyyi, dan juga dalam kitab talkhis al-wahiyat buah karya al-zahabi rahimahullahu ta'ala dikatakan ruwiya an aliyin wa bani mas'udin wa bani umara wa bani abbasin wa jabirin wa anasin wa abi sa'idin radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan Anas dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum. Menunjukkan bahwa hadis ini itu diriwayatkan melalui banyak jalur sahabat. Wa ba'du turuqihi auha min ba'din, dan sebagian dari jalur tersebut itu lebih lemah dibandingkan jalur yang lain. Wa ba'duha salihun, dan sebagian dari jalur tersebut itu dapat diterima. Wallahu a'lamu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma lasakhawiyyu fil maqasidi ila tashihihi. Dan As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Maqasid itu condong kepada pensahihannya. Pada ya, Safhata Khamsin wa Sab'ina wa Mi'ata ini pada halaman 275. Wa naqalal munawiyu fi Faidil Qadiri. Dan Al-Munawi rahimahullahu ta'ala itu menukilkan dalam kitab beliau Faidul Qadir Al-Mujallad al-Rabi'a pada jilid yang keempat, Safhata Arba'in wa Khamsina wa Thalathimi'atin, pada halaman 354. Apa yang dinukilkan? An-Nasuyuti'ya hassanahu, bahwa As-Suyuti rahimahullahu ta'ala itu menghasankan hadis ini. Wa mimman sahahahul albaniyu fi takhriji ahadithi muskilatil faqri. Ya, takhriji ahadithi muskilatil faqri. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau Takhriju ahadithi muskilatil faqri. Kemudian waqala ba'da an takallama an turuqihi, maka Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu setelah menjelaskan mengenai jalur-jalur periwayatan hadis ini, qala, beliau mengatakan, inna turuqahu yuqawi ba'daha ba'dan, bahwa jalur-jalur periwayatannya itu saling menguatkan satu sama lain. Bal inna ahadaha hasanun, bahkan salah satu dari jalur tersebut itu derajatnya sudah hasan. Fal hadithu bimajmu'i dhalika sahihun bila roiba indi. Maka hadis tersebut yang tadi talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin tadi, itu dengan seluruh periwayatannya, seluruh jalur periwayatannya, maka itu sahih tanpa keraguan di sisiku. Kemudian beliau melanjutkan, qala As-Sakhawiyyu, As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fil maqasidi, dalam kitab beliau Al-Maqasid, Safhata Sab'in wa Sab'ina wa Mi'ataini, pada halaman 277, wa qada al-haqa ba'dul musannifina bi akhiri hadal hadithi wa muslimatin. Nah, ini juga yang sering kita dengar. Dan sungguh sebagian dari para penulis kitab itu mengikutkan di akhir hadis ini dengan kata muslimatin. Menjadi talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sering kita dengar. Wa laisa laha dhikrun fi syai'in min turuqihi. Padahal di seluruh jalur-jalur yang dibahas tadi, itu sama sekali tidak ada penyebutan dari muslimatin ini. Wa inkana ma'naha sahihan. Walaupun secara makna itu betul. Ya, secara makna itu betul. Kulli talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Secara makna betul. Namun, di dalam periwayatannya dalam jalur-jalur tadi itu tidak ada lafadz tersebut. Nah, ini secara umum pembahasan mengenai hadis tadi. Nah, ini bagi yang tertarik dengan ilmu hadis maka akan terbiasa dengan pembahasan seperti ini. Kemudian kita kembali ke atas. Wal muradu bil ilmi huna, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini, al-ilmu syar'iyyu, Ya, itu adalah ilmu syar'i. Apa itu? Wal maqsudu bihi kullu ilmin yahtaju ilaihi al-mukallafu fi amri dinihi. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i itu adalah setiap ilmu yang diperlukan oleh mukallaf dalam perkara agamanya. Contohnya apa? Ka usulil imani, seperti pokok-pokok iman. Wa syara'il islami, dan syariat-syariat Islam. Wa ma yuhtaju ilaihi fil mu'amalati, dan juga yang apa-apa yang diperlukan yang berkaitan dengan muamalah. Wa nahwi dzalika, dan yang sejenis dengan itu, mimma la yatimmul wajibu illa bihi. Dari perkara-perkara yang kewajiban itu tidak akan sempurna tanpa ilmu tersebut. Ya, jadi apa-apa yang kewajiban tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu tersebut, itu termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Fal ilmu bihi wajibun, ya maka mengilmui apa ma la yatimmul wajibu illa bihi tadi, perkara yang kewajiban tidak akan dapat disempurnakan tanpa ilmu tersebut, maka mengilmui hal tersebut itu hukumnya wajib. Qala al-imamu Ahmadu, al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yajibu an yatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Ya. Wajib untuk mempelajari ilmu yang apa-apa yang agama itu tegak, agamanya itu tegak karenanya. Jadi seseorang itu jika ingin agamanya tegak dengan suatu ilmu, maka menuntut ilmu tersebut itu hukumnya menjadi wajib. Faqila lahu, maka ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, fakullul ilmi yakumu bihi dinuhu. Maka setiap ilmu itu ya pasti ya ada hubungannya dengan agamanya. Ya, agama itu pasti tegak karena setiap ilmu itu secara umum itu ada kaitannya, ada irisannya. Kemudian qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, al-fardul ladhi yajibu alaihi fi nafsihi labudda lahu min talabihi. Yang dimaksud dengan al-fardu itu adalah yang wajib baginya, bagi dirinya sendiri, yang dia tidak akan bisa, ya tidak akan bisa menegakkan agamanya tanpa ilmu tersebut bagi dirinya. Ya, maka labudda lahu min talabihi, maka dia harus mempelajarinya. Qila, kemudian dikatakan lagi kepada beliau, mithlu ayyi syai'in. Itu contohnya seperti apa? Ya, ilmu yang seperti itu. Qala, kemudian al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, alladhi la yasa'uhu jahluhu. Ya, yaitu ilmu yang harus diketahui atau seseorang tidak boleh mengabaikannya. Ya. Apa sholatahu? Ya, seperti dalam sholatnya. Orang tidak boleh bodoh dalam sholat. Wasiyamahu, dan puasa, orang tidak boleh jahil dalam siam. Wa nahwa dhalika, dan yang sejenis dengan hal tersebut. Qala ibn Muflihin, Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa muradu Ahmada, yang dimaksud dengan al-imam Ahmad dalam hal ini, ma yata'ayyanu wujubuhu, yaitu perkara yang sudah dipastikan kewajibannya. Sholat, puasa itu kan sudah pasti wajibnya. Tidak ada perbedaan pendapat. Wa illam yata'ayyan fa fardu kifayatin. Kalau suatu perkara itu belum ditetapkan atau tidak ditetapkan wajibnya, maka itu adalah fardu kifayah. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di kitab Ibnu Muflih Al-Furu'u, pada Al-Furu'. Al-Mujallada Thaniya pada jilid kedua, Sofhatathnataini wa arba'ina wa thalathimi'atin, pada halaman 342. Kita kembali ke atas. Kemudian ma yadkhulu fihi min babil adabi. Nah, ini tadi kan kita membahas mengenai fardu ain. Padahal kitab ini adalah kitab adab. Nah, apa perkara dalam adab yang masuk dalam fardu ain? Nah, di sini disebutkan ma yadkhulu fihi min babil adabi. Yang masuk dalam bab adab dari ilmu fardu ain. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa yadkhulu fi dzalika darsu amradil qulubi. Dan masuk dalam ilmu yang fardu ain itu adalah mempelajari penyakit-penyakit hati. Kal hasadi, seperti hasad, wal ujubi, dan ujub, wal bukhli, dan juga bakhil, wa amthaliha minal muhlikati, dan yang sejenis dengan hal tersebut dari perkara-perkara yang membinasakan. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan penggalan ini, ai maksudnya wa yadkhulu fil ilmi ad-daruriyyi alladhi la budda minhu likulli muslimin, dan masuk dalam golongan ilmu daruri yang setiap muslim itu harus mempelajarinya, itu adalah ma yata'allaqu bi amradil qulubi, yaitu perkara yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Wa ma'na dzalika, dan itu maksudnya adalah annal ilmat daruriyya laisa mukhtasson bil ahkamis syar'iyyati, bahwa ilmu daruri itu tidak khusus untuk hukum syariat saja. Ya, sawa'an mayat ma ta'allaqo bil i'tiqadi. Ya, sama saja yang ilmu daruri itu ada yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya, akidah. Kemudian au ma ta'allaqo bi amalil mukallafi. Atau ada juga yang sesuatu yang berkaitan dengan amalan dari mukallaf. Wa innama yadkhulu fi dzalika, dan sesungguhnya yang masuk dalam hal ini itu hanyalah ma ta'allaqa bi amradil qulubi. Ya, ini juga yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Mithlu, contoh dari penyakit hati tersebut itu adalah al-hasadi. Ya, contohnya adalah hasad. Kemudian wal hiqdi, dan juga dengki, wal kibri, dan sombong, wal khuyala'i, ya, dan juga angkuh, wal ujubi, dan ujub, kagum dengan diri sendiri, wasu'idzonni, dan berprasangka buruk, wal bukhli, dan bakhil, wal makri, dan tipu daya, wa hubbir ri'asati, dan cinta akan ketenaran, ya, cinta untuk dikenal, wa ghairi dzalika, dan penyakit-penyakit yang selain yang disebutkan tadi. Wa mardul qalbi la yakhruju an syahwatin aw syubhatin, dan yang namanya penyakit hati itu tidak keluar dari syahwat dan syubhat. Au murakkabun minhuma, atau tersusun atau campuran dari keduanya, dari syahwat dan syubhat. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, kalimatul ghazali fi dukhuli ma'rifati amradil qulubi fi fardil aini. Ini membahas mengenai ucapan dari Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mengapa pengetahuan akan penyakit hati itu masuk dalam fardu ain? Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, faqad qala Al-Ghazali, maka sungguh Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan, siapa Al-Ghazali? Kita lihat di catatan kaki. Huwa Abu Hamidin Muhammadu Banu Muhammadi Bani Muhammadin Al-Ghazaliyu At-Tusiyu. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian Failasufu. Beliau adalah seorang filosof. Ya, kemudian Mutasawwifun. Beliau adalah seorang sufi. Nisbatuhu ila sina'atil ghazli. Penamaan Al-Ghazali, atau kalau di sini Al-Ghazali, ya, penamaan Al-Ghazali itu dinisbatkan kepada keterampilan menenun, ya, memintal wol, kain wol, ya, dari bulu, ya, dipintal menjadi suf atau wol. Nah, itu dinisbatkan kepada itu, ya, sina'atil ghazli. Ini indaman yaquluhu bitashdidizzayi. Itu menurut para ulama yang menyebutkan nama beliau dengan mentasydid huruf zai. Jadi Al-Ghazali. Ya, kalau itu disandarkan kepada keterampilan menenun wol. Au ila ghazalatin min quratusin. Atau dinisbatkan kepada Ghazalah. Itu merupakan salah satu kota atau kampung yang ada di Tus. Ya, kalau ini liman qala bitakhfifi, ini untuk ulama yang menyebutkan Ghazali dengan takhfif. Artinya Al-Ghazali. Kalau tadi Al-Ghazali. Min kutubihi, di antara buah karya beliau itu adalah Ihya'u Ulumiddin. Ya, Ihya'u Ulumuddin, sangat masyhur. Kemudian Ayyuhal Waladu. Kemudian Syifa'ul Alili. Ya, ini kitab-kitab yang masyhur. Kemudian fi usulil fiqhi, ya, dalam usulul fiqh itu ada kitab yang sangat masyhur dari beliau, Al-Mustasfa min ilmil usuli. Itu Al-Mustasfa min ilmil usul, itu merupakan kitab usulul fiqh yang sangat masyhur buah karya beliau. Wa ghairuha kathirun, dan kitab-kitab selain itu sangat banyak. Tuwufiya sanata khamsin wa khamsimiatin lil hijrati. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Ini dapat dilihat pada Wafayatul A'yani, kitab mengenai tokoh-tokoh, ya, buah karya Ibnu Khallikan, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat, Safhata Sittata Asyara, maaf, Safhata Sitta Asyrata Wa Mi'ata ini. Pada halaman 216. Kemudian Al-A'lamu pada kitab Al-A'lam, buah karya Zirikli, Al-Mujallada Sabi'ah pada jilid yang ketujuh, kemudian Safhata Sabain Wa Arba'ina Wa Mi'ata ini. Pada halaman 247. Kita kembali ke atas. Apa ucapan Al-Ghazali tadi atau Al-Ghazali? Ma'rifatu hududiha, yaitu mengetahui, ya, batasan-batasannya atau definisi yang berkaitan dengan penyakit hati. Wa asbabiha, dan juga sebab-sebab dari penyakit hati. Wa tibbiha, dan juga obatnya. Kemudian wa ilajiha, dan juga penawarnya fardu ainin, hukumnya fardu ain. Ai maksudnya innal ghazaliya rahimahullahu dzakara fi kitabihi ihya'i ulumiddin. Maksudnya sesungguhnya Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Ihya' Ulumuddin. Kita lihat catatan kaki, ya, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Khomsa Ashrota pada halaman 15. Kemudian kita kembali ke atas. Anna, ya, beliau mengatakan ma'rifata hududi amradil qulubi wa dawabitiha, ya, bahwa mengetahui batasan atau definisi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Ya, kemudian dawabitiha, dan juga ukuran-ukurannya, standar-standar yang digunakan untuk batasan tersebut. Kemudian ma'rifata asbabi amradiha, dan juga mengetahui sebab-sebab dari penyakit-penyakit hati tersebut. Wa ma'rifata ilajiha, dan juga mengetahui penawarnya. Min hadhil amradi, dari penyakit-penyakit hati ini. Dakhilun fi fardil aini. Ini masuk hukumnya dalam fardu ain. Fayakunu dhalika wajiban ala kulli muslimin bi'ainihi. Maka itu menjadi perkara yang wajib ya, bagi setiap muslim secara spesifik. La yakumu ghairuhu maqamahu. Ya, dan yang selain dari ilmu ini, itu tidak akan dapat menggantikan tempatnya. Artinya apa? Memang ini ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang berkaitan dengan penyakit hati ini. Mengapa? Li'annal matluba minal mukallafi as-sa'yu ila islahi qalbihi. Karena yang dituntut dari setiap mukallaf itu adalah berusaha untuk memperbaiki hatinya. Wa izalati amradihi, dan menghilangkan penyakit-penyakit hatinya. Kemudian wa mu'alajati adranihi, dan membersihkan kotoran-kotoran hatinya. Wala yumkinu dhalika illa bima'rifati hadhil umuri thalathati. Dan itu tidak akan mungkin tercapai, melainkan dengan mengetahui tiga perkara ini. Yaitu apa? Hududi amrodil qalbi, yaitu batasan-batasan dari penyakit-penyakit hati. Wa asbabiha, dan penyakit dan sebab-sebabnya. Wa ilajiha, dan penawarnya. Mengapa? Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Karena perkara yang kewajiban itu tidak akan sempurna melainkan dengan perkara tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang wajib. Ya, ini istilah yang sering digunakan dalam ilmu usul. Bahwa jika suatu kewajiban itu tidak akan sempurna tanpa sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Mudahnya apa? Kita mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ya, itu tidak ada perselisihan pendapat dalam perkara tersebut. Namun kita mengetahui yang namanya sholat itu tidak akan bisa sempurna melainkan dengan wudhu. Maka dalam hal ini, mempelajari wudhu itu hukumnya wajib. Karena apa? Sholat tidak akan sempurna tanpa wudhu tersebut. Kemudian, وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka ya ditakutkan dia akan terjerumus ke dalamnya. هَذَا قَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Maka ini adalah ucapan dari Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam perkara ini. Kemudian, wa qala ghairuhu, dan berkata ulama selain beliau, in ruziqal mukallafu qalban saliman min hadhil amradil muharramati, jika seorang mukallaf itu diberi rezeki hati yang bersih dari penyakit-penyakit yang haram ini. Penyakit hati yang haram ini. Kafahu dzalika. Maka itu sudah cukup baginya. Ya, kalau seorang sudah, memang ada ya orang yang mungkin diberi rezeki, hatinya itu terbebas dari penyakit hati. Maka sebetulnya sudah cukup. Dia tidak wajib untuk mempelajari ilmu mengenai penyakit hati. Ya, maka wala yalzamu wala yulzamu ta'allumu dawa'iha, maka tidak wajib baginya mempelajari obat dari penyakit hati tersebut. Karena apa? Dia tidak punya penyakit tersebut. Kemudian wa in lam yaslam, namun jika seseorang tidak selamat, ya artinya mayoritas orang seperti ini, mayoritas orang itu hatinya tidak selamat dari penyakit hati. Nudhiro, ya maka dilihat. Ya, ada perinciannya. Fa intamakkana min tathhiri qalbihi min dzalika, jika dia itu mampu untuk membersihkan hatinya dari penyakit hati, bila ta'alluma, tanpa perlu mempelajari. Ya, jadi jika dia mampu untuk membersihkan hatinya tanpa mempelajari ilmu terkait penyakit hati, lazimahut tathhiru. Nah, maka dia cukup ya wajib baginya untuk membersihkan hatinya. Kama yalzamuhu tarkuz zina. Ya, sebagaimana seseorang itu meninggalkan zina, ya wajib baginya untuk terus-menerus meninggalkan zina, wa nahwuhu dan yang sejenisnya. Min ghairi ta'allumi adillati tarki. Tanpa seseorang itu mungkin mengetahui dalil yang melarang zina. Namun dia itu sudah mampu untuk menghindari zina misalnya. Wa in lam yatamakkan, akan tetapi jika seseorang itu tidak mampu untuk menyucikan hatinya, minat tarki dari meninggalkan hal tersebut, illa bita'allumil ilmil madhkuri, ya, melainkan dengan ya, bita'allumil ilmil madhkuri, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, ta'ayyana hina idzin, maka pada saat itu hukumnya menjadi wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang mengobati penyakit hati. Maka ini adalah rinciannya. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Undur Al-Majmu'. Ini dapat dilihat di kitab Al-Majmu' Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Sittin wa Aishrina, pada halaman 26. Kemudian kita kembali ke atas. Wala roiba anna salamatal qalbi, ya, dan tidak ada keraguan bahwa selamatnya hati, wa sihatahu, dan juga sehatnya hati, wa khulusahu, dan bersihnya hati, amma yu'iquhu fi sairihi, dari perkara-perkara yang memalingkan hati dari jalannya, ilallahi ta'ala, Berarti wala roiba, dan tidak ada keraguan, anna salamatal qalbi, bahwa selamatnya hati, wa sihatahu, dan sehatnya hati, wa khulusahu, dan bersihnya hati, amma yu'iquhu fi sairihi, dari perkara-perkara yang memalingkan dari jalannya, ilallahi ta'ala, ya, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaril akhirati, dan juga memalingkan kepada kehidupan akhirat. Ya, kemudian khobarnya ini berarti. Sababun li sa'adati daraini. Maka itu merupakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi keselamatan hati, sehatnya, dan bersihnya itu merupakan sebab bahagianya ad-daro ini, ya, kehidupan dunia dan akhirat. Wasalamatuhu min hadhil amrodi wa ghairiha unwanu falahihi. Dan selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati tersebut itu merupakan ya, tanda kesuksesan. Wasababu najatihi, dan sebab dari keberhasilan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak itu tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian kalimatun nafisatun libnil qayyimi fi hadal babi, yaitu kalimat yang sangat berharga dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam perkara ini. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa yatahaddatsu 'anil umuri allati tatimmu biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu. Dan saat itu beliau sedang berbicara mengenai perkara-perkara yang tatimmu biha sa'adatun, yang menyempurnakan tatimu biha sa'adatul abdi, yang itu dapat menyempurnakan kebahagiaan seorang hamba, wa falahuhu, dan keberhasilannya. Fadzakara minha, maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di antaranya, an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khairi, yaitu mengetahui perincian dari sebab-sebab keburukan dan kebaikan. Wa yakunu lahu basiratun fi dzalika. Dan perkara itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang diilmui, pemahaman yang memiliki pemahaman yang baik dalam perkara tersebut. Bima yusyahiduhu fil alimi, yang itu berasal dari apa yang dia saksikan dari ulama. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, dan juga dia dapatkan dari apa yang dialami dari diri sendiri dan juga orang lain. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan, dan itu berasal dari apa yang dia dengar dari kabar-kabar umat yang terdahulu dan sekarang. Kemudian wa min anfa'i ma fi dzalika, dan di antara yang paling bermanfaat dari hal tersebut, artinya untuk mengetahui perincian sebab-sebab keburukan dan kebaikan, itu yang terbaik apa? Itu tadabburul Qur'ani, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Fa innahu kafilun bidzalika. Karena dengan mentadabburi Al-Qur'an itu menjamin pemahaman yang benar akan hal tersebut. Ala akmalil wujuhi, ya, dengan cara atau sisi yang paling sempurna. Wa fihi asbabus syarri, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada sebab-sebab keburukan, wal khairi, dan juga sebab-sebab kebaikan, jami'an mufassalatan mubayyinatan atau mubinatan. Ya, jadi jami'an mufassalatan mubinatan, ya, dengan penjelasan yang menyeluruh, kemudian terperinci dan juga terang. Tsumma sunnatu, ya, kemudian yang paling bermanfaat kedua itu adalah as-sunnah. Setelah tadabburul Al-Qur'an, kemudian as-sunnah. Fa innaha syaqiqatul Qur'ani, ya, karena yang namanya as-sunnah itu ya pasangan atau kawan dari Al-Qur'an. Wa hiyal wahyu tsani, dan itu adalah wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihima inayatahu, ya, barang siapa yang memalingkan perhatiannya kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, iktafa bihima an ghairihima, maka seseorang itu sudah cukup dengan keduanya dan tidak memerlukan yang lain. Wahuma yuriyanika, ini dari aro yuri, ya, kemudian musanna, ya, wahuma yuriyanikal khaira wasyarra, maka Al-Qur'an dan Sunnah itu dapat menunjukkan mana yang kebaikan dan juga mana yang keburukan. Wa asbabahuma, dan juga sebab-sebab dari keduanya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika 'iyanan. Ya, sampai-sampai ya, seolah-olah engkau menyaksikan ya, perkara tersebut dengan mata sendiri. Kita lihat catatan kaki, ya, ini dapat dilihat di kitab beliau, Ad-da'u wa dawa'u, yaitu penyakit dan obatnya, Safhata khamsin wa thalathina, pada halaman 35. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.